ورحمه وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوان في الدين حفظكم الله. Mungkin kajian kita pada malam hari ini sedikit seputar asbabul istiqomah saja. Ini kita sedikit menoleh ke mukaddimah. Mukaddimah ataupun khutbatul hajah tadi disebutkan man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ini satu. Yang kedua, yang disebutkan di dalam ayat fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mengacu kedua kalimat ini. Kalimat yang pertama adalah kalimat man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kalimat yang kedua adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, ini saya tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan tidak ada yang mampu menunjukinya. Kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, hendaknya jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian Islam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keislaman kita. Menjaga keislaman kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sisi lain Allah telah mengingatkan kalau hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya yang kita perlu renungi, kita cermati baik-baik, terutama ketika kita membaca khutbah hajah dan mendengar khutbah hajah ini. Kan sering kita melewati khutbah hajah ini, tapi terkadang kita kurang mentadaburi apa yang terkandung. Sebenarnya banyak sekali fawaid yang terdapat dalam khutbah hajah ini, cuma kita memfokuskan kedua kalimat tadi. Ya, kembali bahwasanya mengawali khutbah, baik itu khutbah Jum'ah ataupun khutbah-khutbah yang lainnya, ceramah, muhadharah, dengan khutbah hajah ini adalah termasuk sunnah. Na'tabiruhu min sunnati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita menganggap ini adalah termasuk sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harapan kita ketika kita melaksanakannya, menunaikannya, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berdalil dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sebagai faedah. Beliau mengatakan allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutbatas shalah wa khutbatal hajah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkan kepada kami dua khutbah. Khutbah dalam solat dan khutbah hajah. Khutbah dalam ceramah, dalam muhabarah, dalam khutbah Amma khutbatus salah, kata beliau. Fatahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bacaan tahayyat. Bacaan tahayyat ataupun tasyahud di dalam sholat. Ini nama lainnya adalah khutbah. Khutbah sholat. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, yang mereka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma khutbatul hajah, adapun khutbatul hajah, fa anna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Yaitu khutbah hajah yang sering kita dengar daripada khatib, daripada khutaba membacanya. Jadi termasuk sunnah daripada sunnah-sunnah yang perlu kita sering membawakannya di dalam muhadarah-muhadarah, kajian-kajian kita, walaupun tentunya seseorang menggunakan khutbah ataupun mukaddimah pendahuluan yang lainnya pun tentunya tidak mengapa. Dan juga keumuman daripada karena Rasulullah SAW memulai khutbahnya bisana bilhamdi wassana, dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada dua kalimat tadi. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menghasung, memerintahkan untuk kita mempertahankan keislaman kita. Mempertahankan keislaman kita yang tentunya di awalnya tentu perlu dicermati baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini sebab bertahannya Islam. Fala tamutunna. Kaitannya ini. Karena janganlah kalian mati. Illa wa antum muslimun. Kecuali kalian dalam keadaan Islam. Tapi kita pun jangan lupa bahwasannya hidayah, baik bertahannya Islam, Islam dalam arti bukan kafir, tidak murtad, artinya Islam secara umum, atau Islam yang sifatnya lebih khusus ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya, yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, i'lamu annal Islam huwa sunnah wa anna sunnata hiyal Islam, atau sebaliknya, ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam, yaitu makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya. Itu hendaknya kita pertahankan. Kita pertahankan dengan segala bentuk ataupun asbab bertahannya keislaman, atau dalam kata lain istiqamah. Di sisi lain kita perlu ingat, kalau hidayah untuk seseorang tetap bertahan di dalam Islam, baik Islam secara umum, Islam secara umum, al-istislamu lillahi bitauhid, wa inqiyadullahu bitta'ah, wa bara'atu minasyirki wa ahlih, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaatinya, berlepas diri daripada syirik dan para pelakunya, atau yang lebih khusus lagi, ala ma kana alaihi wa Rasulullah SAW ashabuh. Ini adalah murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah biadillah. Hidayah ada di tangan Allah. Ada di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam arti Allah pantas melihat siapa itu pantas daripada hamba-hambanya yang mendapat hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah tahu orang tersebut memang sepantasnya untuk tidak mendapat hidayah. Itu adalah semua kaitannya dengan ilmu dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini bahwasannya itu adalah hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala al-kamilah yang sempurna. Barakallahu fikum. Dari sini, di antara asbab bertahannya keistiqomahan seseorang yang sebelumnya tentunya perintah untuk istiqomah ini banyak sekali, baik di dalam ayat-ayat Al-Quran seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan alladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Mereka istiqamah. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah. Diperintahkan kita untuk tetap istiqamah. Tetap istiqamah. Continue di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sendiri merupakan jalan keselamatan. Ini sendiri merupakan jalan keselamatan. Kembali. Di antara asbab disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Mungkin singkat saja. Langsung kepada titik permasalahan berkaitan dengan sebab-sebab istiqamah. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ada yang meminta nasihat, ma nasihatukum li syabab li syab fi bidayati tariqil istiqamah, apa nasihat anda untuk para pemuda, sebenarnya umum tapi ini adalah kasus di awal menempuh jalan istiqamah ini, dari di sunnah ini, di atas jalan sunnah ini. Maka kata beliau awalan an yas'alallah as-sabat daiman was-sawab, yang pertama memohon kepada Allah agar dikaruniakan keteguhan selalu. Demikian juga mohon agar diberi kebenaran, dan ini yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Aisyah, demikian juga hadis Anas, datang juga dari hadis Ummi Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, da'watu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yada'uwa biha ya mukallibal qulub sabbit kalbi ala dinik. Ini yang pertama. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering. Jadi bukan hanya sekali dua kali, sering. Beliau panjatkan ya mukallibal qulub sabbit kalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik kalbu, teguhkanlah kalbuku di atas agamamu. Di atas agamamu. Ini Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin terampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang daripada dosanya. Sudah dijamin masuk surganya. Sudah dijamin selamat dari api neraka. Selalu membaca doa ini. Ya mukallibal qulub sabbit kalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub. Wahai pembolak balik kalbu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak balik kalbu hambanya. Maunya. Sabbit kalbi ala dinik. Teguh dan kokohkanlah kalbuku di atas agama. Di atas agamaku. Maka tentunya kita lebih pantas untuk banyak berdoa dengan doa-doa seperti ini. Ketika sujud, ketika di akhir malam, di waktu-waktu yang mustajabah. Di waktu-waktu yang mustajabah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, qalat qultu, ya Rasulullah, ma da'watu asma'uka tuksiru anta da'wa biha. Ini doa apa wahai Rasulullah, kok sering sekali aku mendengar engkau berdoa dengannya. Sering aku mendengar dirimu berdoa dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu laisa min ahadin illa wa qalbuhu baina isbi'aini min asabi'illah. Sesungguhnya tidak seorang pun melainkan kalbunya berada di antara dua jari jemari, di antara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita mengimani. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, memiliki jari, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, sebagaimana yang itu pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Jangan dibayang-bayangkan, jangan digambarkan dalam benak, oh, seperti tangannya makhluk, seperti jarinya makhluk, tidak. Itu dinisbatkan kepada Allah. Zat Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan zatnya makhluk. Ya sifatnya Allah beda juga dengan sifatnya makhluk. Al-kalamu fi sifat, kal-kalami fi zat. Pembahasan tentang sifat, di antaranya adalah sifat zat seperti ini. Tangan, jari, kaki, wajah, dan yang semisalnya. Itu adalah tidak serupa dengan makhluk. Karena zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Nah, di sini diantaranya adalah Allah Rasulullah SAW mengatakan kalbu seseorang itu diantara dua jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala, insya'an an yuqimahu aqamah wa insya'an yazigahu azagah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan dia tetap istiqomah, istiqomah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan untuk menyesatkannya, sesat. Ya Allah. Jadi di antara upaya, upaya untuk dikaruniakan istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala berdoa. Berdoa dengan doa-doa seperti ini, di antaranya demikian juga seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini juga termasuk, ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, afaf, iffah, terjaga ke kehormatan, wal ghina, dan berkecukupan. Ini diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahid di sini adalah memohon agar diberi hidayah, agar diberi hidayah. Sampai-sampai kayak kita setiap sholat, tapi kadang kita tidak perhatian. Di setiap rakaat kita telah melakukannya. Tapi karena baru Allahu Akbar sudah melayang kemana-mana, pikiran kita kurang khusyuk. Memang inilah penyakit kita. Penyakit kita tidak khusyuk di dalam sholat. Ya memang sudah sunatullah. Ini di antara tanda-tanda berakhirnya ataupun mau berakhirnya zaman ini, diangkatnya khusyuk dari kalbu hamba, diantaranya ini. Tahu-tahu sudah selesai kita membaca Al-Fatihah tanpa merenungi kapan membaca, alhamdulillah sudah terbaca, tapi tidak terasa padahal di situ ada kalimat yang sangat penting. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas, ihdina, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang istiqomah, jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau karuniakan nikmat atas mereka. Siapa mereka ini? Minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wasolihin, sebagaimana dalam ayat surat An-Nisa. Jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. bukan jalan orang yang maghdub alaihim, dari orang-orang yang dimurkai lantaran mereka tahu hidayah, tahu al-haq tapi tidak mengamalkannya. Minhumul yahud, demikian juga walad dhalin, bukan pula dari jalan orang-orang yang tersesat lantaran mereka beramal tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu dan yang semisal dengannya, dari yang menjauhi al-haq tapi ingin berbuat tapi tanpa bekal ilmu. Barakallahu fi, ini selalu kita baca. Tapi ya tadi, karena di saat sholat kalbu kita tidak hadir, tidak meresap doa ini, tidak meresap doa ini di hati kita. Padahal penting sekali untuk seseorang mentadaburi doa ini. Di antaranya lagi yang biasa dibaca, bahkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga doa yang sangat bagus untuk dibaca oleh seseorang di saat dia berdoa, demi secara khusus di waktu-waktu yang mustajabah. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan kalbu kami setelah engkau beri hidayah kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ini juga doa yang penting untuk seseorang sering memanjatnya. Syekh Rabi hafizahullah menjelaskan berkaitan dengan hadis al-qulub baina asabi'aini min asabi'ir rahman yukallibuha kaifa yasha. Demikian juga hadisnya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, dan ayat yang barusan kita baca tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatal wahhab innaka antal wahhab, beliau mengatakan fal hidayatu biyadihi wal idlalu biyadihi. Al hidayah di tangan Allah, wal idlal dan kesesatan di tangan Allah. Walihada allamana Allah tabaraka wa taala an natluba minhul hidayah fi kulli salatin min salawatina. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta hidayah darinya di setiap sholat, di setiap rakaat sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu hidayah taufik, diberi taufik. Kenapa? Hidayah taufik biyadihi subhanahu wa ta'ala, hidayah taufik, seseorang diberi hidayah, diberi taufik untuk mendapat hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayatu taufik ilal khair wa ilal iman wa ilal a'mali saliha. Diberi hidayatu taufik untuk kebaikan, untuk beriman, untuk beramal saleh. Kita butuh semua. Butuh semua. Itu semua. Fahada biyadillah. Ini semua di tangan Allah. Yahdi may yasha. Wal idlal biyadihi yudillu may yasha. Di tangan Allah. Allah memberi petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Fal mu'minun qad arafu hadza wa amanu bihi. Orang-orang yang beriman tahu ini semua. Mereka telah beriman dengan ini semua. Annal quluba baina asbu'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha wa yahdi may yasha wa yudillu may yasha wa qad yahdi al-kafir. Di mana kalbu-kalbu kaum mukminin, demikian juga semua orang itu ada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sebagaimana Allah yang Allah kehendaki. Allah beri petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah sesatkan bagi apa siapa yang Allah kehendaki. Bahkan terkadang Allah memberi petunjuk bagi kafir masuk Islam. Setelah itu mati. Subhanallah. Tidak jarang kita dengar berita demikian. Baru saja masuk Islam meninggal. Tidak ada amalan kecuali syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ini hidayah. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'malu ar-rajulu bi amali ahli al-jannati hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'. Seseorang terkadang mengamalkan amalan ahli surga. Nah, ini pentingnya kita minta hidayah itu kasus-kasus seperti ini. Beramal dengan amalan penduduk surga hingga tidak tersisa lagi antara dia dengan surga kecuali sehasta, satu dirak, sehasta dari ujung jari sampai ke siku. Tinggal segitu. Payas biqu alaihil kita payamalu bi amali ahli nar payadkhuluha. Tetapi sudah didahului oleh kitabnya. Telah didahului oleh kitab sehingga dia mengamalkan di akhir hayatnya, di akhir umurnya dengan amalan ahli nar masuk ke neraka. Wa qad yakunu bi ya'malu bi amali ahli nar, terkadang selama hidupnya amalan yang dilakukan amalan ahli nar, amalan maksiat. Tapi ya itulah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, hingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta. Payah sebiku alaih kitab. Kitab sudah tertulis. Kalau dia adalah ahlul jannah, payah amalu bi amali ahlul jannah. Di akhir hayatnya dia beramal dengan ahlul jannah. Payah dukuluha. Akhirnya dia masuk surga. Mungkin terpikir bagi orang yang artinya pendek daya tangkapnya. Wah, ngapain beramal kalau begitu? Sudah nunggu nasib saja. Nah ini, belum apa-apa sudah putus asa. Belum apa-apa sudah putus asa. Memangnya kamu tahu nasib akhirmu? Ya karena tidak tahu ya berusaha. Alladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Barang siapa yang berusaha, maka kami akan memberi petunjuk. Ini di antara jalan istiqomah juga. Berusaha. Berusaha. Sebaliknya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berupaya untuk menyimpang, ya Allah sesatkan sekalian. Nuwallima yasha, nuwallima tawalla. Ini yang menyimpang. Kami biarkan dia berpaling. Wa nusrihi jahannam. Ya ini karena memang ada upaya dia untuk menyesatkan dirinya. Yang tadi ada upaya untuk memberi petunjuk, untuk mencari petunjuk sehingga dia mendapat hidayah. Jadi berdoa dan berusaha. Oleh sebab itu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang kedua, an yaktsuru min qiraatil Qur'an. Ataupun yaktsiru min qiraatil Qur'an bitadabburin. Sering-sering membaca Al-Qur'an. Jangan malas. Ini fadilah ini bagi keutamaan bagi para qurra, para huffaz, para talib yang berupaya untuk menghafal Al-Qur'an. Secara otomatis dengan di mereka berupaya untuk menghafal, mempelajari Al-Qur'an ini banyak membaca Al-Qur'annya. Tapi hendaknya disisipi dengan bitadaburin, dengan mentadaburinya. Mentadaburinya berarti juga penting mengetahui maknanya. Dan ini pokok juga. Pokok, jangan kita hanya sekedar membaca saja. Bahkan itu termasuk hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang dilakukan oleh ahli kitab. Wa minhum ummiyuna la ya wa minhum ummiyuna la sambung wa minhum ummiyuna la yatlun wa minhum ummiyuna la yatluna kitaballahi illa amani. Di antara mereka, di antara mereka ahlul kitab, la yatlun la ya'lamuna wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani, tidaklah tahu Alkitab kecuali hanya sekedar membaca, tidak tahu tapi sekedar membaca. Amani disebutkan mereka hanya sekedar membaca. tidak mengetahui isinya. Tidak mengetahui isinya. Oleh sebab itu kita sangat ditekankan untuk mentadabburi. Apalah ya tadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairi lalau jadu fihi ikhtilafan katsira. Tidaklah mereka mentadabburi Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah akan dijumpai banyak perselisihan, ikhtilaf. Di sisi lain kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an ini dianggap makful qulub, apa tertutup kalbunya, terkunci. Apalah ya tadabburunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an atau kalbu mereka sudah tertutup? Ya diusahakan memahami maknanya juga di saat seseorang mentadabburi Al-Qur'an. Kenapa kata Syekh Ibnu Utsaimin, di anna hadzal Qur'an lahu atharun kabir ala al-qalb. Karena Al-Qur'an ini punya pengaruh yang sangat besar kepada kalbu. Besar pengaruh Al-Qur'an kepada kalbu. Idza qara'al insanu bitadabburi, di saat seseorang membaca Al-Qur'an ini dengan mentadaburinya, merenunginya, menyingkap ahkam yang terdapat di dalamnya. Termasuk membaca Al-Qur'an dalam membaca tafsirnya, mengkaji hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ini terhitung membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu di antara fadilah membaca Al-Qur'an ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, yatadarasun, dan saling mempelajarinya. Mempelajarinya bukan hanya sekedar membaca alif ba ta dan semisal dengannya, tapi juga mempelajari maknanya, ahkam yang terkandung di dalamnya. Illa nazalat alaihimul sakinah, turun sakinah. Ghasat alaihimur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman inda, Allah menyebut mereka di depan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya, di sisinya. Kemudian di antara asbab ataupun ya asbabul istiqamah yang lainnya, ayah rusa ala mulazamati taat, untuk seseorang itu semangat agar tetap taat, untuk selalu semangat di dalam menekuni ketaatan, untuk selalu semangat di dalam menekuni ketaatan, sedikit tapi terus menerus itu baik. Sedikit tapi terus menerus itu baik. Di antaranya wa alla yamal wa yaksal, untuk tidak bosan dan tidak malas. Ini juga min asbabil istiqamah, lanjutan dari tadi ya, mulazamatut taat wa alla yamalla wa au yaksa. Ini nasihat bagi kita semua, bahwasanya mulazamatut taat, selalu taat, kemudian mengendalikan diri, jangan sampai bosan, jangan sampai malas. Yang namanya futur ya ada saja, tapi gimana futur itu diarahkan kepada sunnah, diarahkan kepada sunnah sehingga berpahala, termasuk taat. Dan kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah. Kata Ibnu Utsaimin, "Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'adza minal ajaz wal kasal." Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah perlindungan dari ajaz, lemah, wal kasal, malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Doa daripada doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan riwayat dibaca di ketika salat, di saat tasyahud, setelah tasyahud. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari al ajaz wal kasal. Ajaz, lemah, tidak berdaya, wal kasal. Demikian juga malas. Penyakit ini, penyakit yang menyerang mukmin. Kemudian mungkin kita percepat mengingat sudah tiba waktu Isya. Rabi'an an yahrusu ala musahabatil akhyar. untuk bersemangat, bersahabat dengan orang-orang baik, bersemangat, bersahabat dengan orang-orang yang baik, mencari teman yang baik. Wa yabta'id an musahabatil asyrar, menghindar, menjauhi teman-teman yang jelek. Teman-teman yang jelek. Ini penting. Ini sangat besar pengaruhnya terhadap istiqomah seseorang. Tidak jarang awalnya seseorang, Masya Allah, di atas sunnah. Di atas sunnah. Mendakwakan sunnah. Bahkan di antara murid-muridnya. Jadi alim, jadi ulama. Tapi lantaran dia bersahabat dengan al-asrar, orang-orang yang jelek. Jelek dari banyak macam-macamnya. Jelek karena terpengaruh syahwat. Jelek karena terpengaruh syubhat. Akhirnya keluar daripada sunnah. Lebih buruk lagi, murtad. Tidak banyak. Artinya ada yang seperti ini. Awalnya yunafih, dia membela sunnah. Tapi di akhir hayatnya, yang tadi, ya malu bi amali ahli nar waliyadu billah. Di antara penyebabnya adalah musahabatil asrar ini. Musahabatil asrar, berteman dengan orang-orang yang jelek. Ya. Mungkin kita ingat ya, kasus matinya Abi Thalib dalam keadaan kafir. Padahal dia sudah mengakui sudah akan kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal mengucapkan la ilaha illallah. Ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul la ilaha illallah." Untuk aku jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti membelamu. Lihat di sampingnya ada Abu Jahal dan yang lainnya. Apakah engkau meninggalkan milahnya Abdul Muttalib? Terpengaruh. Ini sampai menjelang mati pun hendaknya hindari orang-orang yang jelek seperti ini. Ini mungkin nasihat juga bagi kita. Hindari kalau misalnya ada keluarga yang sakit parah untuk dimasukkan ke rumah sakit yang notabene-nya adalah rumah sakit kufar. Rumah sakit di yayasan kafir yang memang mereka mendakwakan agama mereka di situ. Masuk kamarnya ya ada salib, ada gambar-gambar Bunda Maria atau Yesus di situ. Akhirnya masuk saja sudah tidak betah, belum lagi kalau ada rohaninya ya, apa seperti itu. Ditalkin sudah. Gawat kalau misalnya menjelang matinya muslim ditalkin oleh pastor, oleh yang semisal dengannya, susternya. Waliyadu billah. Menjelang mati pun hendaknya jauhi orang-orang asrar ini. Oleh sebab itu di antara mendamping orang yang dalam kondisi sekarat ini pun adalah memang orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Kalau bisa adalah memang orang yang si mayit itu simpati dengannya ketika diarahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia pun nurut. Terkadang juga berat karena tidak suka dengan orangnya. Oleh sebab itu hindari dari musahabatil asyrar ini. Khamisan, nah ini juga tidak kalah penting, an yang sahha nafsahu hinama yu'athiru hadhihi nafsu alaihi. Hendaknya dia senantiasa menasihati dirinya. Artinya introspeksi diri. Selalu introspeksi diri. Ketika misalnya diri ini terkadang tergoda. Tergoda dengan fitnah syahwat dan syubhat. yang masya Allah di akhir-akhir ini banyak sekali bentuk-bentuk fitnah, syahwat wa syubhat dengan berbagai macam medianya. Tentunya sangat penting untuk seseorang sering mengatakan kepada dirinya, awas, awas, awas. Hati-hati. Wa taqulu lahu, dikatakan kepada hati. Kepada innal mudabait wa tariqut tawil, perjalanan masih panjang. Fal yansah nafsahu wal yasbut, hendaknya dia nasihati dirinya untuk tetap sabar, tegar menghadapi berbagai macam fitnah ini. Kemudian hendaknya dibisikkan ke hati, ke diri sendiri, li annal jannata huffat bil makarih, surga itu yang mengelilinginya ada suatu yang tidak disukai, hujibat, di sebagai hijabnya ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Beda dengan neraka, wan nar huffat bil bisyahawat, sebagai hijabnya neraka itu yang ada di sekitarnya adalah perkara yang sesuai dengan hawa nafsu. Sedangkan diri, wan innan nafsa la amaratun bisu, jiwa ini aktif untuk mengajak kepada kejelekan. Kejelekan. Nah, yang sesuai dengan syahwat nafsu itu adalah jalan-jalan neraka. Sedangkan jalan surga itu rata-rata begitu. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Dan itulah tabiat manusia. Disebutkan oleh As-Sa'di. Ibnu Katsir. Ketika mentafsirkan ayat walau annahum yaf'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum, seandainya mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan, sungguh itu lebih baik bagi mereka. Kata beliau rahimahullah, nanti bisa dibuka tafsir ini, tabiat manusia itu menyelisihi. Seandainya perkara-perkara yang terlarang, perkara-perkara misalnya minum khamr itu kan terlarang, zina diharamkan, kemudian mencuri itu adalah dilarang, itu taruhlah itu diperintahkan dibalik. Diperintahkan berzina, diperintahkan minum khamr, enggak mau itu jiwa itu melakukan yang seperti itu. Karena tabiatnya itu menyelisihi amar. Sebaliknya misalnya, jangan sholat, perintah dia dilarang, jangan puasa, ya justru dilakukan. Dilakukan. Oleh perintah ya dilanggar, yang dilarang justru dilakukan. Itulah nafsu. Yang lianna al-jannata huffat bil makarih wan nar huffat bisyahawat. Mungkin yang terakhir, sadisan an yabta'id an kurona isu. Ini ada kaitan dengan yang nomor 4 tadi. Menjauhi pendamping-pendamping jelek ini, teman pendamping siapa saja. Hatta walau kanu ashaban lahu min qabl, walaupun itu adalah sahabat karib dulunya. Masa kecil ini adalah sahabat akrab, tapi ketemu kondisinya memprihatinkan. Kita kan memang kadang kasihan, pingin nasihat, jadi dakwahi, dinasihati. Tapi kalau bandel ya sudah tinggalkan. Jangan sampai dia berteman akrab dengan orang yang tidak benar. Li'anna qurana su yu'athiruna 'alaihi, karena pendamping, sahabat, rekan jelek itu berdampak sangat negatif. Oleh hada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul jalisi su kana fi khilqir. Iya. Permisalan teman buruk ya seperti pandai besi, tukang tempa besi. Ima'an yahrikotia, bisa jadi bajumu yang terbakar. Wa ima'an tajid minhu ra'ihatan khabithah, atau minimalnya bau kecut yang engkau dapati darinya. Beda dengan pembawa minyak wangi. Minimalnya kita mendapat harum darinya, walaupun kita tidak mendapat gosokan minyak wanginya. Apalagi kalau bisa diberi, dihadiahkan, atau membeli. Ini mungkin beberapa asbab istiqomah yang penting untuk kita renungi baik-baik dan kita jalankan. Yang paling utama tadi adalah banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa dengan doa-doa yang meneguhkan hati kita di atas agama al-haq ini. Wallahu a'lam bis-shawab wa billahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.